Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik wahdina ila sabilik wa anzilir rahmah wa adkhilna fi zumratis salihin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia di mana saja Anda berada. Pada kajian bedah tafsir Sya'rawi sebagai penyejuk iman per RRI Medan Sumatera Utara, pada pagi ini kita akan membahas ayat 67 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Para pendengar yang berbahagia, kisah penyembelihan sapi di masa hidup Nabi Musa sebenarnya telah kita kisahkan juga pada tafsir ini sebagai mukaddimah dari surah Al-Baqarah. Untuk mengembalikan ingatan, asal-usul dari penyembelihan sapi ini adalah ya, pada masa Nabi Musa ada seorang tua yang mereka ini adalah orang yang saleh, menikah, kemudian agak lambat mendapatkan keturunan. Sudah sampai masuk masa tua, barulah mereka mendapatkan keturunan. Lantas orang yang soleh ini sudah sakit, hampir mendekati ajal, sementara anaknya baru mau tumbuh remaja. Maka bapak yang soleh ini berdoa kepada Allah. Kira-kira bunyinya, ya Allah yang maha pengasih, saya sudah tua dan rasanya tidak lama lagi akan meninggal. Saya ada meninggalkan seorang anak yatim dan seorang istri. Dan sebagai harta warisan bagi anak saya adalah seekor sapi. Namun sapi ini saya letakkan di pinggir hutan. Permohonan saya kepada engkau ya Allah, agar ketika anak saya besar dan dewasa, kembalikanlah sapi ini kepada anak saya ini. Nah, begitulah kisah, dan meninggallah si bapak ini. Berjalan waktu, pada waktu anak ini sudah dewasa, maka dia pun mendengar dari ibunya akan wasiat bapaknya ini. Maka dengan hati yang gembira, dia datangi hutan yang dimaksud. Alhamdulillah, secara otomatis, begitu sapi itu melihat sang anak, dia langsung mendekat, dan secara otomatis juga jinak tanpa harus menyusahkan sang anak yatim dari anak yang soleh, ada orang tua yang soleh ini. Pada saat yang sama, Nun jauh di kampung yang lain, di masa Nabi Musa juga, ada seorang bapak-bapak yang konglomerat lah. Dia tidak punya anak. Lantas dia memelihara anak abangnya, yaitu ponakannya. Nah, dia ini orang yang saleh, dalam artian dia juga orang kaya. Maka pernah dia berdoa, ya Allah, hartaku ini kukumpul dengan cara yang halal. Maka saya tidak punya keturunan. Saya bermohon kepadamu agar harta ini engkau alirkanlah kepada orang yang soleh. Nah, Melihat bapak ini sudah tua, sang ponakan sudah tak sabar lagi muncang ngambil warisan. Karena dia merasa tidak ada yang menyaingi dia. Maka muncul niat jahatnya pada suatu malam untuk menghabisi nyawa uak dan pak atau pakciknya ini. Maka dia bunuhlah, dan untuk menghilangkan jejaknya, dia letakkan mayat pakciknya ini, uaknya ini, ke pinggir kampung. Jadi dengan keinginan seolah-olah penduduk kampung seberanglah yang membunuh sang pakcik ini. Maka ketika pagi hari, gegerlah penduduk atau masyarakat atas ditemukannya mayat di pinggir hutan antara kampung A dan kampung B. Maka terjadilah perselisihan, saling tuduh menuduh. Nah, mereka lantas bertanya kepada Nabi Musa, kira-kira siapakah yang membunuh kakek ini? Kalau anak muda tadi tentunya tidak akan pernah mengakui, dan bahkan dia yang paling sibuk misalnya, dengan kesibukan dia yang paling sibuk itu, kalau bahasa kampung kita, gencoh kali. Seolah-olah dialah yang paling merupakan tokohnya, seolah dia ingin menghilangkan jejak kalau dialah yang membunuhnya. Apa kata Nabi Musa? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Nah, kalian diperintahkan Allah untuk menyembelih seekor lembu. Nah, jadi masyarakat Israel kembali kepada wataknya, tidak langsung melakukan dan mengerjakan apa yang disuruh oleh Nabi Musa, menyembelih seekor lembu, tapi malah bertanya atau malah mengejek, atatakhizuna huzwa, apakah ini main-main atau betul-betulan? Seolah-olah tidak percaya kepada kenabian Nabi Musa itu. Apa hubungan apa antara menyembelih lembu dengan kematian seseorang? Mereka tidak tahu bahwasanya Nabi Musa ini sebenarnya telah mendapatkan wahyu dari Allah agar menyembelih lembu ini. Lembu apa saja? Nah, maka yang kita ambil hikmah dari ayat ini apa? Ada di dalam surah Al-A'raf itu disebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanya sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk dipertanyakan. Kenapa? Jika nanti diungkapkan jawabannya, akan menyusahkan kamu untuk mengerjakannya. Nah, jadi ini mereka sebenarnya bukan untuk mengerjakan perintah Nabi Musa, tetapi untuk memperolok-olok. Tapi karena memang ini adalah cara untuk menjawab teka-teki dari kematian seorang hamba Allah, maka mereka dengan berat hati juga lah mengerjakannya. Iya, Pak Ustadz, kita mendengar dan membaca terjemahan Al-Quranul Karim versi Depak yang lama. Iya. Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Iya. Apakah memang tamar butoh ini untuk mu'annas, sapi betina, atau seekor sapi? Bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya, jadi di sini kita melihat seekor sapi. Ya, menyembelih sapi. Jadi tanya ini bukan untuk tamar buto atau maaf tatanis, tetapi dia menunjukkan tawahidah. Tawahidah. Ya. Tah yang menunjukkan satu. Jadi seekor sapi. Seekor sapi. Di sini tadi dijelaskan seekor sapi betina atau sapi jantan. Tapi jelas sapi. Sapi. Ya. Karena kalau dia sapi betina disebut sauroh. Sapi jantan saur. Ya, ya. Jadi ini menunjukkan tanya ini adalah ta menunjukkan satu. Iya. Kemudian di sisi lain kita temukan, kenapa kok langsung tiba-tiba penyembelihan? Tidak seperti yang kata Pak Ustadz sebutkan tadi, ada latar belakang yang sehingga timbullah perintah untuk menyembelih seekor sapi ini. Ah, itu mungkin menarik untuk kita kaji dalam pertemuan kita yang singkat ini, Pak Ustadz. Jadi kalau menariknya begini ya, ayat ini turun sebagai respon dari nikmat Allah. Ini nikmatku 1, 2, 3, 4 termasuklah ini. Ingat kalian ketika ada terjadi suatu perkara di mana ini begini dan cerita tadi diungkap, tapi Allah tidak mengungkapkan latar belakang cerita secara detail, tapi Allah mengingatkan, ingat itu waktu itu kan kamu disuruh menyembelih sapi oleh Nabi Musa. Kalau udah penyembelihan sapi, otomatis asosiasi pemikiran atau ingatan manusia akan kembali ke situ, kejadian tadi. Belakangnya ingat semua. Jadi, ya. Jadi misalnya peristiwa Tanjung Priok misalnya, kan orang tidak perlu lagi mengungkapkan ceritanya bagi yang sudah tahu kan. Tinggal mengingat saja ke peristiwa peristiwa yang lain gitu. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa yang ada dalam ayat surah Al-Baqarah ini, Ustaz Hanafi, kita menjumpai Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kepada kaumnya ketika itu menyembelih baqarah gitu ya. Iya. Kadang-kadang kita bertanya ini, kenapa mesti sapi? Di Arab itu kok kita lihat kan masih ada lagi unta gitu kan. Ada lagi keledai, ada dan sebagainya gitu. Terus kok kita kaitkan permasalahan ini dalam ayat Allah surat Hujurat ayat 11, supaya yang diperintahkan itu janganlah saling mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lain. Boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik orang yang mengolok-olok, kan begitu. Mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa makna yang tersirat gitu? Nah, jadi di sini bahwasanya sebenarnya antara Nabi Musa dan kaumnya, ya, masalah pengolok-olokan ini adalah hal yang sebenarnya dilarang. Nah, karena kaumnya ini saja sudah termasuk orang-orang yang tadi keras kepala, segala sesuatunya misalnya ingin dilogikakannya saja. Sebenarnya kalau logika ini tak ada hubungan sapi dengan orang meninggal, kan gitu. Cuma kan ini kan yang berkata ini bukan dukun, bukan seorang biasa, tapi ini kan nabi. Tentunya dia punya jalur khusus. Apalagi masalah ini adalah masalah yang terkait dengan kematian yang merupakan teka-teki. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan sembelihlah sapi, itu berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan, dan inilah jawaban dari kematian itu. Apa setelah itu, tunggu saja. Nah, kebetulan kita saksikan Nabi Musa mengambil salah satu bagian dari sapi ini untuk dilibaskan pada si mayat. Lantas dengan begitu bangkit dia dan berkata, inilah membunuh saya. Nah, jadi di sini kita ambil kesimpulan umum bahwasanya mengolok-ngolok itu adalah suatu yang dilarang. Apalagi dikaitkan dengan satu kaum, satu bangsa, satu suku. Karena istihza adalah perbuatan yang sangat hina. Dilarang. Agama, gitu. Ini merupakan suatu bentuk dari kalbu yang tidak sehat. Tapi kalau kita melihat nih Ustaz, kadang ada orangnya pun keras kepala, dia jabar, pemimpin yang keras, nggak mau tahu diri, itu cocok, boleh kita olok-olok gitu ya? Sebenarnya mengolok dalam artian yang tidak baik, nggak juga, mengkritik dia untuk yang baik. Gitu. Saya biar juga, sadar, ya, gitu ya, akhir-akhir ini kan ada Republik BBM itu, senang juga saya menontonnya. Ya, artinya siapa saja yang terkena, jangan marah, kan begitu. Merasa tersinggung dan introspeksi saja. Jadi inilah kesimpulan kita bahwasanya ketaatan kepada Nabi itu total. Begitu dia perintahkan, laksanakan. Kalau tidak mau laksanakan, akan ada hal-hal yang sulit akan terjadi setelah itu. Ini pelajaran bagi kita sebenarnya, bahwa ketaatan kepada Rasulullah dalam artian mentaati ajarannya merupakan ketaatan yang total juga. Jangan bertanya A dan B, laksanakan dengan baik, baru Anda rasakan apa nikmat pelaksanaan dari ajaran Nabi itu sendiri. Bila taufik wal hidayah, saya Hanafi Ismet Fahmi dan Pak Zainal Arifin, juga Pak Safiar, demikian juga Pak Ardiansyah, yang kesemuanya adalah merupakan satu tim dari tim terjemah Safir Al-Azhar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.